السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، بدا جماعة حضير إخوان dan أخوات yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala، dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala diberikan hidayah oleh Allah Taala di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fil din, azakumullah. Sebelum kita mulai kajian dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada dua mukaddimah yang perlu saya sampaikan. Mukaddimah yang pertama berkaitan dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim pada pekan yang lalu, ketika saya menyebutkan tentang akhlak itu dibangun di atas empat rukun. Yang saya keliru yang keempat, maka saya ralat. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkanin. Dan akhlak yang mulia dibangun di atas empat rukun. La yatasawwaru qiyamu saqihi illa 'alayha. Dan tidak dapat digambarkan tegaknya ini melainkan di atasnya. Artinya tegaknya akhlak ini di atas empat ini. Yang pertama, as-sabru. Yang kedua, al-iffatu, as-sabru wal-iffatu wal-shaja'atu wal-adlu. As-sabru yang pertama, as-sabr. Yang kedua, al-iffah. Yang ketiga, as-shaja'ah. Yang keempat, al-adl. Di pada pekan yang lalu saya keliru menyebutkannya dengan roja' dan tawakal, itu keliru. Setelah saya pulang dari sini, saya buka lagi kitab Madarijus Salikin, ternyata itu keliru. Ini di Madarijus Salikin di Manazilis Sa'irin di juz yang ketiga, halaman 30 sampai halaman 32, ini tahqiq oleh Muhammad Uzair Syam, cetakan yang kedua Dar Ibn Hazm. Jadi rukun akhlak itu dibangun di atas empat rukun. Yang pertama sabar, kata beliau, sabar ini penting. Yang pertama, karena sabar ini akan membawa kita untuk menanggung beban-beban, kesulitan, kesusahan, musibah dan yang lainnya. Dan juga dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga, kata beliau, menahan amarah, mencegah gangguan dan yang lainnya, dan tidak terburu-buru. Yang kedua, iffah. Dan beliau ifa ini untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang rendah dan kotor dan hina. Arti ifa ini akan membawa manusia kepada haya. Ifa itu artinya menjaga diri, tidak mengharap sesuatu kepada manusia. Ifa itu dirinya terjaga, tidak mengharapkan, tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia, itu ifa. Dan juga menjaga diri perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang hina, itu ifa. Maka ketika seorang itu dia menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Dia merasa cukup, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, Allah akan jaga dia. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, "Wa man yasta'fif yu'ifahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah." Barang siapa yang dia merasa terjaga dirinya, dia menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Artinya tidak mengharap sesuatu dari manusia, Allah akan jaga. "Wa man yastaghni," barang siapa yang merasa cukup, "yughnihi Allah," Allah akan cukupi dia. Orang beriman seperti itu, dia harus jaga dirinya, jangan mengharap sesuatu dari manusia, apalagi berkaitan dengan dakwah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Antum ajarkan ilmu ini karena Allah, antum mengajarkan Quran karena Allah, antum jadi imam karena Allah, antum dakwah karena Allah, dan itu keberkahan yang akan ada. Antum mohon terus keikhlasan dan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ifah. Dan ifa ini akan membawa kata Ibnu Qayyim kepada haya, rasa malu. Wa huwa ra'su kulli khairin. Al-ifa itu akan membawa manusia kepada haya. Dan haya, rasa malu, ra'su kulli khairin, bukan pokok semua kebaikan. Kalau orang sudah punya rasa malu yang mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan perbuatan yang rendah, maka dia akan membawa kepada kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Malu itu enggak akan datangkan kecuali kebaikan. Malu. Sampai kita berbicara soal masalah minta-minta, mengharap donasi, apa enggak punya malu dia itu? Enggak punya malu minta-minta pada manusia. Meskipun bukan buat dirinya, itu. Lah antum aja nanti. Kalau memang antum ada, enggak usah ngajak orang, antum aja yang berbuat kebaikan, gitu. Kalau ada 1-2 orang yang memang mampu, antum ajak. Tapi minta-minta pada manusia, ini merupakan kehinaan, kerendahan, dan enggak punya malu, gitu. Jadi antum perhatikan, ini malu ini penting. Dan banyak orang enggak punya rasa malu. Dan malu itu akan mencegah dia dari perbuatan keji, perbuatan bakhil, perbuatan dusta, ghibah dan namimah. Yang ketiga, wasyaja'ah. Syaja'ah akan membawa orang kepada izzatun nafs. Dia punya harga diri, gitu, mulia. Dan dia akan mengutamakan akhlak yang tinggi. Dan akhlak yang mulia, itu syaja'ah. Kalau orang saja'a berani, itu dia mesti karim. Kalau orang berani, itu mesti karim dia, dermawan dia. Tapi orang penakut, mesti bakhil dia. Maka Nabi berlindung kepada Allah, minal jubni wal bukhl. Dikaitkan itu antara jubn penakut dengan bakhil. Orang beriman harus punya saja'a. Orang-orang Arab punya sifat saja'a. Ini akhlak yang mulia, syaja'ah. Para sahabat lah orang-orang yang punya syaja'ah. Yang paling berani lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling berani dari semua manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling depan beliau memimpin para sahabat sebagai komandan perang. Akhlaknya mulia. Kalau orang syaja'ah, dia akan apa? Akan bazil. Akan banyak bersedekah, akan banyak menolong orang, akan banyak membantu orang, itu orang syaja'ah. Bahkan dia akan mengeluarkan apa yang dia cintai. Itu syaja'ah, keberanian. Dan syaja'ah ini mulia dalam Islam, dan akhlak yang mulia dalam Islam. Dan ketika syaja'ah, dia akan bisa melaksanakan semuanya. Sholat lima waktu, bangun di tengah malam, kemudian juga jihad dan yang lainnya. Tapi ketika dia penakut, enggak berani ke masjid, enggak berani, takut, sapnya renggang, takut gitu. Syaja'ah itu berani. Dan kalau oleh syaja'ah, dia tak akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk jihad dan dakwah, enggak takut dia. Meskipun orang cela dia, jalan terus dakwah, enggak takut dia. Ditakut-takuti oleh orang, tetap dia akan jalan. Itu syaja'ah. Ini akhlak Islam. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan penakut. Saya pernah katakan kepada para dai, kalau antum dakwah takut dicela, takut dicaci maki, takut ini, antum ahsan mati aja, udah. Gak manfaat antum hidup. Oh, dakwah harus siap untuk itu. Siap dapat tantangan. Siap untuk dicela, dicaci, dimaki, diusir, mau diapakan, siap. Ini dakwah. Dan itulah yang dilakukan para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Harus berani, enggak boleh takut. Yang keempat, al-adil. Berlaku adil. Artinya dia akan selalu tawassut, pertengahan dalam segala sesuatu. Tidak ifrat dan tidak tafriyat. Dia tidak berlebih-lebihan dan tidak menyia-nyiakan. Dalam semua hal dia tawassut. Dia tidak pelit, tapi juga tidak tazir. Tidak pelit, tidak tazir. Tazir artinya ubadzir, membuang-buang harta. Dia i'tidal, tawassut, pertengahan. Itu penjelasan empat itu secara ringkas. Kemudian di akhirnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa man sya'u jamil akhlaqis safilati wa bina'uha ala arbati arkanin. Dan sumber atau pokok seluruh akhlak yang rendah itu dibangun di atas empat rukun. Kalau tadi akhlak yang mulia, ini akhlak yang rendah dibangun di atas empat rukun. Yang pertama, al-jahlu wa-zulmu wa-syahwatu wal-ghadab. Jadi akhlak yang rendah itu dibangun di atas empat rukun. Yang pertama, al-jahlu, kebodohan. Yang kedua, al-zulmu, kezoliman. Yang ketiga, asyahwa, mengikuti syahwat, hawa nafsu. Yang keempat, wal ghadab, marah. Itu di antaranya, saya enggak perlu jelaskan. Nanti antum lihat dalam kitab Madarij Salikin fi Manazil Sa'irin oleh Ibnu Qayyim di juz yang ketiga halaman 30 sampai 32. Ini saya ringkas. Yang diterbitkan oleh Dar Ibn Hazm. Sedangkan yang kedua. Ini mukadimah yang pertama. Sekarang saya masuk mukadimah yang kedua. Mukadimah yang kedua berkaitan tentang ilmu. Seorang ketika dia nuntut ilmu, tujuan dari nuntut ilmu itu apa? Tujuan dari kita nuntut ilmu apa? Untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk segala macam, bukan. Nuntut ilmu ini untuk diamalkan. Itu pokoknya ilmu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah kalian belajar, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Dan ini besar. Bagi kita yang nuntut ilmu, terutama lagi bagi para dai, dia harus mengamalkan dan harus jadi contoh. Ketika dia tidak mengamalkan, ini bala buat dia, azab buat dia nanti di akhirat. Saya akan bawakan beberapa ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ini untuk diamalkan. Saya bawakan di dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, nanti antum bisa lihat itu. Bahwa di antara kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Nanti antum lihat dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, kiat yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Menuntut ilmu syar'i bukan tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu ada rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, bertakwa kepada Allah, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu itu, diharamkan dari kemuliaan ilmu, dan diharamkan dari pahalanya yang besar. Ini disebutkan dalam kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Dan Allah juga menyebut dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dalam surah At-Taubah ayat 105. Dan beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian, rasulnya, dan juga kaum mukminin. Dan surga diwariskan untuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Surga diwariskan untuk, makanya Allah menyebutkan iman, setelah itu apa? Amal soleh. Iman, amal soleh. Wal asr, innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Allah sebutkan amal, iman dan amal soleh. Iman, amal soleh. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf di ayat 72, watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dan juga Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, dan hadis ini paling sering saya sampaikan hadis ini. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawma al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna wa 'an ilmi fi ma fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa 'an jismi fi ma abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha hadisun hasanun sahih. Nabi bersabda SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan Allah akan tanya tentang empat perkara. Yang pertama ditanya yaitu tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ini yang jadi syahid ini. Ilmunya diamalkan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan harta itu. Jadi harta yang kita cari nafkah ini, itu akan ditanya dari mana harta itu, halal atau haram, dan kemana dihabiskan. Yang keempat, capek lelah letih kita untuk apa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Mi Abu Ya'la dari sahabat Abu Barzan Al-Aslami. Abu Barzan Abdullah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, wa'an ilmihi fima fa'ala, ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, matalul alimi alladhi yu'allimun nasa al-khayra wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u linnasi wa yuhriqu nafsahu. Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amali dari sahabat Jundub radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Jadi ilmu ini untuk diamalkan. Makanya Abu Darda radhiyallahu an, Abu Darda pernah mengatakan begini, inna akhwafa ma akhafu idza waqiftu 'ala al-hisabi ayu qalu li qad 'alimta famadha 'amilta fi ma 'alimta. Kata Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya yang paling aku takuti apabila aku berdiri pada saat dihisab di hari kiamat, dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, namanya Abu Darda Uwaimir, engkau telah sudah mengetahui, artinya engkau sudah belajar dari Rasulullah SAW, sudah tahu ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang telah engkau ketahui. Perkara ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Al-Fadli, dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtidha' Al-Ilmi Al-Amali. Kemudian yang tadi saya bawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian apabila kalian sudah belajar, sudah mengetahui, maka amalkan. Asar ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Al-Mufadli dan juga Iqtidha' Al-Ilmi Al-Amali. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah, dia berkata, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak ia amalkan sehingga ia hilang kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujah tuntutan atasnya. Di dalam buku beliau namanya Saidul Khatir. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Amal pada hakikatnya buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ia telah menyerupai orang Nasrani. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ia menyerupai orang Nasrani. Karena orang Nasrani dia beramal tanpa ilmu. Dan barang siapa yang mengetahui ilmu, dia belajar, namun ia tidak mengamalkannya, ia telah menyerupai Yahudi. Di dalam syarah Tsalatsul Usul. Dan juga antum ketahui bahwasanya para ulama terdahulu itu sudah mengeluh tentang apa? Tentang masalah ini. Banyak orang-orang yang dia nuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, sebelum Imam Az-Zahabi saya sebutkan lagi bahwa kita ini bisa kokoh dalam menuntut ilmu dan bisa istiqamah dengan mengamalkan ilmu. Kalau kita enggak amalkan ilmu yang kita pelajari, akan hilang ilmu itu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, hakafal ilmu bil amali fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amal. Jika ia memenuhi panggilan tersebut, maka itu baik. Maka jika tidak, akan pergi. Maksudnya ilmu yang kita pelajari ini untuk diamalkan. Ketika kita tidak mengamalkan, akan hilang ilmu itu. Banyak yang kita lupa, ayat Quran lupa, hadis lupa, dan yang lainnya udah hilang ilmu itu. Tidak ada keberkahan ilmu itu kalau tidak diamalkan. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah menggambarkan kondisi pada zamannya, pada zaman beliau, abad ke-7. Imam Az-Zahabi muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kesimpulannya bahwasanya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini maksudnya zamannya beliau, tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu. Cukup Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Jadi beliau setelah menyebutkan ma baqiya min al-umil qalilati illa al-qalil fi unasin qalilin ma aqalla man ya'mal bidzaka al-qalil hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Itu perkataan beliau di dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz juz yang ketiga. Ini di antara perkataan para imam. Sekarang saya bacakan beberapa hadis lagi. Yang jelas ayat Al-Qur'an antum sudah tahu. Ya, di surah Al-Baqarah di ayat 44. Allah berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Afala ta'qilun?" Kata Allah, "Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca Al-Kitab? Apakah kalian tidak berpikir?" Ini teguran dari Allah. Asal ayat ini diturunkan untuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Ini peringatan nih untuk kita semua dan juga untuk para pelajar penuntut ilmu dan juga para dai-nya. ketika dia menyuruh orang, mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia melupakan dirinya. Dia lupa, dia enggak mengamalkan. Dia ngajak orang untuk sholat berjamaah, dia enggak berjamaah. Dia ngajak untuk orang sholat malam, dia enggak sholat malam. Dia ngajak orang untuk sedekah, dia tidak sedekah. Coba lihat yang donasi. Coba yang donasi, yang anjuran donasi, sedekah enggak dia? Usia paling banyak dia, karena dia ngajak orang kan. Atau orang ayo ngaji, ngumumkan pamflet ngaji, dia sendiri enggak ngaji. Atau jadi panitia pengajian ngaji, orang semua datang bawa kitab, catat, dia di luar ngobrol. Dan itu ada yang seperti itu. Dia ngajak orang tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Pengumuman pamflet itu, pengumuman segala macam untuk pengajian bagus, ngajak orang ngaji, tapi dia sendiri enggak ngaji. Maka saya sering dalam tablik akbar itu panitia duduk di majelis dalam, duduk panitianya, kalaupun paling depan duduk. Kenapa? Rata-rata panitia enggak ngaji, ngobrol dia. Ini masalah-masalah yang seperti ini nih harus perhatian kita. Ini amal, semua amal. Kita nuntut ilmu, harus nuntut ilmu. Sedekah, harus sedekah. Atau ngajak orang, sampai ditulis di mana? Sekarang nih hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Dia sendiri enggak baca surah Al-Kahfi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunul kitab, afala taqilun? Dan masih banyak lagi yang lain. Suruh orang belajar, baca, dia sendiri enggak pernah baca. Ini banyak ini. Ini peringatan. Nanti Anda bisa lihat itu di tafsirnya. Tafsir Mukatsir tentang ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 44. Kemudian saya bacakan hadisnya. Hadisnya diberikan judul oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab silsilah hadis As-Sahiha di juz yang pertama, di hadis 291 dan 292. Beliau berikan judul apa? Al-Khutaba Al-Qawwalun. Judulnya Al-Khutaba Al-Qawwalun, para khatib yang pandai berbicara, para khatib yang suka ngomong khutbah, ceramah, tapi dia tidak mengamalkan. Di 291 dibawakan hadis Anas, kemudian 292 nya dibawakan hadis Usamah bin Zaid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama usriya bi maratu bi rijalin tuqradu shifahuhum bi maqarid min narin qala faqultu man haula'i ya Jibril قال هؤلاء خطباء من أمتك وفي رواية خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يترون الكتاب أفلا يعقلون. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tatkala aku diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, aku melewati beberapa orang, seperti ditampakkan oleh Allah SWT tentang orang di neraka. Tuqradu shifahuhum, tuqrad digunting bibirnya dan lidahnya digunting. Bimaqaridha min nar, dengan gunting-gunting api neraka. Qal, dia berkata, Anas berkata, fakultu, artu berkata kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, fakultu, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril, siapa mereka itu, yang di neraka itu dia gunting lidahnya, digunting ininya, dia habis gunting, timbul lagi, digunting lagi, terus seperti itu, siapa mereka? Qal, Jibril berkata, haula, mereka itu khutaba'u min ummatik, khatib-khatib, penceramah-penceramah dai-dai dari umatmu dan riwayat yang lain, mereka khutaba min ahli dunia, khatib-khatib dari ahli dunia yang memang tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Dunia dia. Khutaba min ahli dunia. Mimman kanun. Kemudian itu sampai situ. Arti tambahannya wa firatin khutaba min ahli dunia mimman kanun. Itu sampai itu. Kanu ya'muruna an-nasa bil birr, mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan. Wa yansawna anfusahum, mereka melupakan diri mereka. Wa hum yatlul kitab, dan mereka padahal mereka baca kitab. Mereka baca Al-Qur'an. Baca mereka Al-Qur'an, baca mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala yaqilun? Apakah mereka tidak berpikir? Jadi hadis ini bentuknya apa di sini? Bentuknya apa? Ancaman, wa'id. Ini ancaman. Kalau bentuknya ancaman, kita wajib apa? Hati-hati. Seperti yang saya sebutkan tentang hadis Ubadah bin Samit, ketika mengajar, berdakwah, dikasih apa? Busur panah. Kata Ubadah bin Samit, ini bukan uang. Berarti pemahaman sahabat fahmu salaf, tidak boleh terima uang dalam dakwah. Nah, ini bukan uang ini. Saya akan pakai apa untuk apa? Jihad. Jihad ini puncaknya agama Islam. Tapi aku tanyakan dulu kepada Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kamu mau antu tawwaqa binan nar? Apakah kamu mau dikalungkan dengan kalung api neraka? Antu tawwaqa tawqan min nar. Apakah kamu mau digantung dengan kalung api neraka? Ini ancaman. Ketika ancaman bagi orang beriman mesti apa? Takut dia. Ya. Takut. Bukan enggak apa-apa, jangan hati-hati kita. Karena ancamannya neraka. Kalau udah bicara soal neraka, kita wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Di sini disebutkan bahwa ala qaumin tuqrad shifahum ay anna haula'i kanu yu'adzabun. Wa sifatu adzabim annahum tuqta'u alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid min nar. Arti mereka kaum ini digunting bibirnya dan lidahnya, berarti mereka diazab. Bentuk azabnya yaitu dipotong lisannya dan juga bibirnya. Dan terus seperti itu. Kenapa demikian? Disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah khutaba, khatib-khatib dari ahli dunia yang mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan, tapi dia lupakan diri mereka. Dia suruh orang untuk sholat, dia gak sholat berjamaah di masjid. Dia suruh orang sholat malam, dia gak sholat malam. Dia suruh orang sedekah, dia tidak sedekah. Dia suruh orang untuk ini, dia gak laksanakan. Dia tidak laksanakan buat dirinya, dan dia tidak laksanakan untuk apa? Untuk keluarganya. Lah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dalam surah At-Tahrim di ayat 6. Artinya disuruh jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi ketika kita nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, kita lihat diri kita dulu dong. Kita amalkan atau tidak? Ini perhatikan nih kepada para penuntut ilmu, kepada para dai, tetap kita harus belajar dan belajar kemudian mengamalkan. Gitu. Sebelum kita mendakwakan, kita mengamalkan. Belajar enggak boleh putus. Dan mengamalkan enggak boleh putus. Kemudian dakwah. Gitu. Bahwa enggak boleh masuk di medan dakwah ini kecuali orang berilmu. Sekarang banyak orang-orang yang tidak berilmu masuk di medan dakwah. Jadi khatib-khatib ini enggak berilmu. Khutbah banyak. Tapi mereka enggak punya ilmu. Jadi di antara faedah di hadis ini tahdzir wa tarhib wa zajrun syadid lil khutaba wa ghairihi mimman yatrukuna al birra alladhi ya'muruna bihi ghairahum aw ya'tu aw ya'tuna al munkara ma nahiya min ghairihim anhu. Ya, hadis ini sebagai ancaman dan larangan yang keras bagi para khatib dan selain mereka yang mereka meninggalkan perbuatan baik, yang mereka menyuruh orang lain mengerjakan perbuatan baik, atau mereka mengerjakan yang mungkar, padahal Dia sendiri melarang oleh mungkar. Ini yang pertama hadisnya. Sekarang yang kedua hadisnya. Dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di nomor 292. Yuja'u ar-rajulu yawmal qiyamati fayulqa finnari fatandaliqu aqtabuhu finnari fayaduru kama yaduru yadurh kama yaduru al-himaru biraha fayajtami'u ahlun nari alayhi fayaqulun ya fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Seseorang nanti akan datang kepada kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga usus-ususnya keluar dari di dalam neraka itu, dilemparkan ke dalam neraka, ususnya keluar dalam neraka, lalu ia berputar-putar seperti berputarnya keledai di batu gilingan. Ini ususnya keluar, dia berputar di ususnya itu seperti keledai yang berputar di batu gilingan. Penghuni neraka berkumpul mengingatnya. Ini cerita Nabi SAW menceritakan tentang di neraka. Penghuni neraka berkumpul mengelilingi orang itu dan mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu engkau menyuruh kami melakukan kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Dia menjawab, iya. Dulu aku menyuruh kalian melakukan kebaikan, namun aku sendiri tidak melakukannya. Dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku sendiri melakukannya. Artinya dia menyuruh kebaikan, tapi dia enggak melaksanakan kebaikan itu. Kemudian dia melarang orang dari kemungkaran, tapi dia sendiri melakukan kemungkaran itu. Hati-hati ini. Ini peringatan buat penuntut ilmu, buat para dai dan juga para khatib. Peringatan ini. Ini ancaman. Al-Imam Nuqayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid, di Fawaidul Fawaid di halaman 249, di Fawaidul Fawaid, kata Imam Nuqayyim, ulama su adalah orang-orang yang duduk di pintu surga. Duduk di pintu surga, di pintunya aja menyuruh manusia dengan ucapannya dan menyuruh ke neraka dengan perbuatannya. Menyuruh manusia dengan ucapannya untuk masuk surga, tapi menyeru ke neraka dengan perbuatannya. Setiap kali ucapannya mengajak manusia kemarilah, maka perbuatannya berkata jangan kalian mendengarkannya. Seandainya yang mereka seru merupakan kebenaran, tentunya dialah orang yang pertama kali menerimanya. Mereka secara lahiriah sebagai petunjuk kebenaran, tetapi pada hakikatnya mereka adalah para perampok. Itu Qutta'ut Tariqat Ibnu Qayyim. Dan itu bisa lihat dalam kitab Fawaid. Jadi dua hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa hendaknya kita sebagai penuntut ilmu dan kita sebagai pelajar, kita sebagai dai, sebagai khatib, menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Dalam apa? Dalam mengamalkan ilmu dan juga berakhlak yang mulia. Menjadi contoh teladan baik bagi orang lain merupakan sifat dan perilaku yang harus ada pada para dai, para khatib, para penuntut ilmu. Karena pengaruh dalam mencontoh dan taklid kepadanya mempunyai nilai yang besar dalam jiwa orang yang diseru dan diajak. Jadi contoh kita. Kalau kita berbuat kebaikan, orang akan ikut. Apalagi zaman sekarang ini, semua orang gampang mencontoh apa yang dilihat dari ustaznya, diikut oleh dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah teladan yang baik dan panutan yang saleh, sehingga manusia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kamu, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Hendaknya para ustaz, para dai dan juga penuntut ilmu menyadari bahwa Islam memerintahkan pengikutnya untuk mengikuti orang-orang saleh, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang berakal, maka ia wajib menjadi salah seorang di antara mereka sehingga ia bisa menjadi teladan dalam kebaikan baik dalam perkataan maupun tingkah lakunya. Makanya Allah menyebut para anbiya wa rasul alaihi salatu wassalam dalam surah Al-An'am di ayat 90, ulaika alladzina hadallahu fabihudahumuqtadi. Mereka itu para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan keselamatan pada hari akhirat. Jadi ini peringatan agar kita berusaha untuk mengamalkan ilmu dan jadi contoh. Allah juga berfirman dalam surah As-Saff di ayat 2. Surah As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh Allah sangat murka kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Dijelaskan dalam tafsir Munkathir tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun dalam surah Saff ayat 2 dan 3. Ini kata beliau, ingkarun 'ala man ya'idu 'idatan atau yaqulu qawlan la yafi bihi. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذاب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. Ini ayat ini pengingkaran kepada orang-orang yang berjanji dengan satu janji atau mengatakan satu perkataan yang dia tidak penuhi perkataannya itu. Ayat ini masuk juga kepada yang tadi, artinya dia mengajak orang kepada kebaikan tapi dia enggak kerjakan. Tapi ayat ini juga masuk kepada orang-orang yang dia berjanji atau dia mengatakan tapi dia enggak penuhi. Oleh karena itu dengan ayat yang mulia ini para ulama salah pengambil dalil bahwa kita wajib memenuhi janji secara mutlak. Karena ayatnya demikian. Kan banyak juga ini. Apalagi udah para dai, para khatib udah terkenal ya. Jadwalnya banyak, janji di masjid ini, iya. Hari apa? Sabtu, iya. Nanti ustaz ngisi, iya Sabtu, iya. Itu gak dipenuhi. Masa tiga-tiga masjid? Ini banyak gak ini? Banyak pada dayang seperti ini. Dia janji, dia gak penuhi janji. Apalagi yang lebih berat lagi, keluar kota. Antum dijanji sama orang. Orang sudah mengeluarkan biaya, mengumpulkan orang banyak. Antum gak datang. Ya Allah, kesian mereka. Ini dia mengingkari janji berat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji, Allah akan tanya janji itu. Dan juga ketika dia menyalahi janji, termasuk sifat apa ini? Munafik. Kata Nabi, ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadzaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan. Tanda orang munafik tiga, apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji menyalahi janji, apabila dia diberikan amanah khianat. Dan ini banyak yang seperti ini, tiga-tiganya banyak ya. Terkena kepada penuntut ilmu, terkena kepada para dai. Antum hati-hati loh, enggak gampang antum janji orang bikin pengajian, jangan. Maka yang terbaik apa? Antum udah bikin kajian di masjid sendiri udah. Jangan ntar diminta ke sana. Dan itu kan udah jadwalnya di hari yang sama, mesti ada yang di cancel tuh, mesti ada yang gak penuhin aja ya. Dan kadang-kadang yang lebih jelek lagi, yang undang dua ini miskin, yang satu kaya, mesti yang datang kemana? Yang kaya. Waliyahzubillah, nasallu salam wa la'afiyah. Maka gak kena, ini kena ini. Allah murka besar, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ibnu Katsir menyebutkan berkaitan dengan janji ayat ini. Meskipun ayat ini umum, tapi ini berkaitan dengan janji. Ibnu Katsir. Jadi ini hati-hati kita. Jadi kita betul-betul hati-hati. Jadi jangan sampai kita berkata tapi kita enggak mengamalkan. Seorang mukmin berusaha bagaimana dia mengamalkan ilmunya dan mengajak orang untuk mengamalkannya, dan terus dia mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Perhatikan tuh, ikhlas dan ittiba. Jangan riya, jangan pamer kepada orang dalam mengamalkan. Jangan ingin dipuji oleh manusia, jangan. Karena enggak akan ketemu antara ikhlas dan ingin dipuji oleh manusia. Dan juga jangan ujub dengan amal-amal kita. Tetap kita berusaha untuk minta kepada Allah agar amal yang kita lakukan ini ikhlas dan diterima oleh Allah SWT. Hatta kita berdakwah, kita sampaikan ilmu, tetap selesai kita selesai dakwah, kita mohon kepada Allah, ya Allah terimalah amal saya ya Allah. Terus seperti itu. Orang mukmin antara takut dan harap, al-khauf wal-raja gitu. Jangan bangga dengan yang dia sampaikan. Wah, udah hebat, jangan. Tetap dia minta kepada Allah agar amal yang disampaikan dan diterima oleh Allah SWT. Jelas sampai sini? Pokok intinya yang kedua ini berkaitan dengan apa? Amal, ilmu untuk diamalkan. Dan kita sebagai talibul ilm dan sebagai, apalagi sebagai da'i, menjadi apa? Contoh teladan yang baik. Diri kita, istri kita, anak kita harus jadi teladan yang baik. Kita jadi contoh. Jangan jadi contoh yang jelek. Jangan, yang penting ya saya mengamalkan, yang penting saya dakwah. Tapi keluarganya enggak benar, anaknya enggak benar. Jangan. Dia bagaimana mendidik di atas Islam dan sunnah? Dia harus mengamalkan itu. Maka seperti dia menganjurkan orang baca Quran, dia harus contohkan baca Quran. Jangan berada yang menganjurkan orang baca Quran, dia sih enggak pernah baca Quran. Baca Quran. Minimal dia baca Quran untuk seorang dai berapa juz? 2 juz. Itu. Kan Nabi suruh baca Quran, hatamkan selama berapa hari? Sebulan, berarti sehari 1 juz. Kalau bisa 20 hari, 1,5 juz. Kalau bisa 15 hari, 2 juz. Kalau bisa 10 hari, kata Nabi, berarti sehari berapa? 3 juz. Sibuk dengan Quran, barokah hidup kita. Kalau antum baca Quran tiap hari, siang dan malam, antum barokah. Karena kitab ini kitab yang mubarak, kata Allah, Al-Quran. Jangan tinggalkan tuh, tiap hari. Baca kitab hadis tiap hari. Kemudian, baca buku-buku yang bermanfaat. Amalkan, amalkan. Jangan disibukkan dengan yang lain. Sekarang banyak disibukkan dengan yang lain. Amal, gitu. Bahkan kadang-kadang pelajar baru jadi pelajar udah nulis sana sini, udah punya FB lagi. Ya Allah, antum belajar belum mengamalkan udah punya FB. Antum nih ilmunya apa? Coba tanya dong pada diri antum. Tanya, saya ini berilmu atau tidak? Kita ini semua masih talibul ilm. Syekhul Islam aja. Saya tambahkan perkataan Syekhul Islam. Ini faedah ini. Syekhul Islam itu subhanallah, tawadunya luar biasa, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim sampai dia bersumpah gitu. Kata Syekhul Islam, sering dia mengucapkan kepada Ibn Qayyim, ma li syai'un wala minni syai'un wala fiyya syai'un, saya enggak punya apa-apa, enggak punya ilmu sama sekali. Itu Syekhul Islam, tawadunya dia luar biasa. Saya enggak punya apa-apa, saya enggak ada apa-apa, dan saya enggak miliki apa-apa. Itu tawadunya. Kemudian kalau ada orang muji dia mengatakan, wallahi inni ilal ani ujadidu islami kulla waktin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Kata Syekhul Islam, demi Allah, sesungguhnya aku sampai sekarang ini masih memperbaiki keislamanku. Ini Syekhul Islam yang lautan ilmu sudah, hafal Quran, hafal hadis, luar biasa semuanya. Duh. Kalau Musnad Ahmad hafal, Bukhari hafal, semua muslim hafal, semua hafal. Dan mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu. Muridnya semua ulama. Tapi tetap mengatakan, saya sampai hari ini ujadidu islami, memperbarui keislamanku. Kulla waktin, setiap waktu. Wa ma aslamtu ba'du islaman jaydan. Dan aku belum menjadi Islam yang baik. Itu bayangan tuh. Insyaallah Islam. Apalagi kita. Oh, kita jauh dengan mereka. Ini dibawakan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin fi Manazilis Sa'irin di juz yang kedua, halaman 199, halaman 200. Ini tahqiq oleh Nabil bin Nasar As-Sindi yang syadaq oleh Dar Ibn Hazm. Ya, ini sebelumnya saya nukil dari perkataannya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Taghrib Al-Alqab Al-Ilmiyah. Jadi beliau dalam kitabnya Syekh Bakar mengkritik tentang orang-orang titel-titel, kan orang banyak titel kan, LC, MA, doktor, itu dikritik oleh Syekh Bakar. Sudah, kalau udah doktor udah paling tinggi deh. Jadi kita ini enggak punya titel, enggak ada apa-apanya, enggak punya ilmu, gitu. Itu dibantah oleh Syekh Bakar dalam kitabnya Taghrib al-Alqab al-Ilmiyah. Antum lihat bagaimana Syekhul Islam hafal Quran, hafal hadis, mengatakan saya enggak punya apa-apa, tetap saya memperbaiki Islam saya setiap hari. Jadi itu tawadhu, seorang penuntut ilmu harus tawadhu. Sekarang kita masuk pembahasan kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-62. Iya. Ahlu sunnah melarang memakai jimat. Kata Tamaim, poin yang ke-62 dalam syarah akidah Ahlu sunnah wal Jamaah. Ahlu sunnah melarang memakai jimat. Kata Tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah, yaitu suatu jimat yang dikalungkan di leher atau bagian dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Baik kandungan jimat itu adalah Al-Quran atau benang atau kulit atau kerikil dan semacamnya. Orang-orang Arab biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka. Orang-orang Arab biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka sebagai perlindungan dari sihir atau guna-guna atau ain dan semacamnya. Orang-orang pada zaman itu sudah menggunakan itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu mereka biasa itu pakai jimat-jimat, sudah biasa itu mereka. Terutama anak-anak juga dikasih tali atau benang gitu, kasih itu benang di tangannya atau di kakinya, dikasih benang. Itu jimat-jimat tuh. Ada juga di lehernya dikasih benang. Itu jimat. Jimat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang tidak bersumber dari Al-Qur'an. Inilah yang dilarang oleh syariat Islam. Jika ia percaya bahwa jimat itu adalah subjek atau faktor yang berpengaruh, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkat syirik besar. Tetapi jika ia percaya bahwa jimat hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia dinyatakan telah melakukan syirik kecil. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari. Beliau pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, lalu dia berkata, maksudnya Abu Bashir Al-Ansari berkata, "Farsala Rasulullah SAW rasulan la tabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kilatun illa quti'at." Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang untuk mengumumkan, jangan sisakan satu kalung pun yang digantung di leher unta, mainkan kalung itu harus dipotong. Ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di sini disuruh potong, berarti kalau ada ini di binatang biasa mereka pakai. Kalau di binatang aja disuruh potong, apalagi yang ada di tangan manusia atau di leher manusia, jimat-jimat harus dipotong, harus diputuskan. Ini perintah Rasulullah SAW. Rasul mengutus suruh putuskan itu. Jadi kalau ada anak-anak kecil yang pakai jimat itu, ya diputuskan itu. Dan kita kalau dia dengan orang tuanya, kita minta izin oleh orang tuanya, ini jimat, gak bagus dan gak ada manfaatnya, tidak bisa menolak bahaya sama sekali, putuskan gitu. Artinya kita minta izin kepada orang tuanya biar memberikan paham kepada dia bahwa ini gak ada manfaat sama sekali karena syirik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi jimat-jimat dan tiwala syirik. Hadis ini sahih Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tiwala adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk merebut cinta suaminya. Oh, nama kita disebut dengan pelet. Dan ini dianggap sebagai sihir, pelet ini. Dan ini semua diharamkan. Arti ruqyah, tapi ruqyah nanti di bab berikutnya disebutkan Nabi menyebutkan SAW, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi syirkun. Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ruqyah itu tidaklah mengapa selama dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik al-Asja'i. Arti kalimat inna ruqa, sesungguhnya ruqyah itu syirik, maksudnya ruqyah yang memang tidak mengandung kesyirikan. Secara umum ruqyah itu banyak mengandung kesyirikan. Wa tamaim, jimat-jimat, ini syirik. Tangkal-tangkal juga syirik gitu. Jimat diharamkan dalam syariat Islam karena ia mengandung makna keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah SWT. Saya ulangi, jimat diharamkan oleh syariat Islam karena ia mengandung makna keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan yang rusak tentang berbagai hal yang ada pada akhirnya mengantarkan kepada syirik besar. Jadi kalau orang udah pakai jimat, dia mesti bergantung kepada apa? Kepada jimat tersebut. Apa aja bentuknya? Apakah bentuknya gelang, apakah bentuknya cincin, apakah bentuk sesuatu yang dipintal, ditaruh di sakunya. Ini semuanya syirik. Dan dia akan bergantung kepada benda tersebut. Ketika dia benda itu tertinggal, enggak dia bawa, nah mulai lemah dia. Lemah dia. Berarti dia bergantung hatinya kepada apa? Pada benda tersebut. Makanya ini hati-hati ya. Jangan bergantung kepada benda, jangan. Kita bergantung hati kita hanya kepada Allah. Dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'min. Kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang-orang beriman. Jadi jangan, hati-hati tuh. Banyak orang yang pakai sesuatu dan dia bergantung kepada benda tersebut. Apakah digantung di dirinya atau di rumahnya atau di mobil? Kadang-kadang dipakai di mobil itu sebagai jimat, sebagai tangkal tiwala. Nah, ini hati-hati. Dan juga akan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan yang rusak. Jadi dia punya kepercayaan kalau enggak gini nanti akan terjadi gini, kalau enggak gini akan terjadi gini. Ya. Banyak ini, banyak hal yang kadang-kadang orang bergantung kepada benda tersebut. Dan dia takut kalau enggak ada benda tersebut nanti kena ini. Ini kena kepada semuanya ini, kadang-kadang para dai, para ustaz juga kadang-kadang enggak sadar tuh dia. Ya. Naruh benda tertentu yang dia takut. Kalau enggak ada benda itu ntar dianggap dia teroris nanti. Antum bisa paham sendiri ya. Kalau benda itu enggak ada di meja, nanti dianggap teroris. Nanti dianggap tidak NKRI. Gitu. Takut dia bergantung kepada benda tersebut. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya antum paham sendiri lah sudah. Rasulullah SAW bersabda, man alaqa tamimatan faqad asyraq. Man alaqa tamimatan faqad asyraq. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah mengatakan dengan Rasulullah, menggantungkan jimat syirik. Ini kalimat menggantungkan enggak mesti digantung. Bisa juga diletakkan di meja. Enggak digantung tapi letakkan di meja. Mesti ada itu benda itu. Kalau enggak ada nanti itu macam-macam. Dia bergantung hidupnya kepada benda tersebut. Paham enggak ini? Paham. Alhamdulillah. Gak boleh dalam Islam seperti itu, gak boleh. Dan itu juga menjadi sunnah sayyi'ah. Apa sunnah sayyi'ah? Yang lihat jadi ngikut gak? Kan zaman sekarang zaman beo, ngikut aja gitu. Dai-dai yang lain ngikut juga, ustaz, doktor, gitu kan gitu. Jangan jadi, kita jangan jadi contoh yang jelek bagi manusia, jangan. Ya. Ajarkan mereka bergantung hanya kepada Allah Taala. Jangan takut kepada sesuatu, jangan. Jangan. Banyak jangan menggantungkan sesuatu, jangan. Meskipun enggak digantungkan, ditaruh juga enggak boleh. Bendanya taruh, tapi hatinya apa? Bergantung pada benda tersebut. Terus kalau enggak ada, gimana ya nanti ya? Nanti gimana? Terus ketakutan dan punya kepercayaan-kepercayaan lagi gitu. Akhirnya tadi benda itu enggak suci, jadi apa? Jadi suci. Tadi enggak keramat, jadi keramat. Yang buat siapa? Para dai ini. Allahul musta'an. Yang kedua, sekarang kita masuk ke yang kedua. Jadi jimat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang tidak bersumber dari Al-Qur'an. Yang kedua, yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, yaitu ada sebagian yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang mengharamkannya. Jadi pendapat yang kuat yang mengharamkan jimat dengan Al-Quran enggak boleh, haram. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat itu berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Karena hadisnya umum, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat maka ia telah melakukan syirik. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an. Artinya barang siapa menggantungkan jimat maka dia syirik. Apakah jimatnya dari Al-Quran atau bukan Al-Quran? Umum. Itu syirik. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan bahwa sebagian perbuatan syirik. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakannya sebagai perbuatan syirik. Dan tidak membedakan apakah jimat itu berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Dengan membolehkan jimat dari ayat Al-Quran, sebenarnya kita telah membuka peluang menyebarnya jimat dari jenis pertama yang jelas-jelas haram. Maka sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram mempunyai hukum haram yang sama dengan perbuatan haram tersebut. Jadi al-wasail laha hukmul maqasid. Ia juga menyebabkan tergantungnya hati kepadanya, sehingga pelakunya akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada jimat tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, pemakaian jimat dari Al-Qur'an juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, khususnya di waktu tidur dan ketika sedang buang hajat atau sedang berkeringat dan semacamnya. Hal semacam itu tentu bertentangan dengan kesucian dan kesakralan Al-Qur'an. Selain itu juga jimat ini dapat pula dimanfaatkan para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya dari Al-Quran. Ini dalam kitab Al-Madkhal Idras Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ini banyak orang menggunakan jimat-jimat dari apa aja. Semua juga orang menggunakan jimat dengan apa? Dengan tasbih. Jimat dengan tasbih. Jadikan sebagai jimat tasbih itu. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi enggak kuat. Pendapat yang marju. Dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang As-subha hukmuha tarikhuha. As-subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, kutaib. Tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dalam Islam enggak ada. Di zaman Nabi, Nabi gak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi gak gunakan sama sekali. Sahabat yang bahkan Nabi menyuruh sahabat apa? Wa'aqidna bil anamil, dalam kalian berzikir dengan apa? Dengan jari. Fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan itu akan ditanya oleh dari kiamat, dan dia akan berbicara pada hari kiamat nanti. Jadi pakai biji-bijian. Itu siapa pakai? Itu ada suara HP itu. Coba matikan. Tadi udah diumumkan kan? Setiap kajian HP dimatikan. Kok enggak dengar sih? Antum kalau ada bunyi lagi, antum enggak usah ngaji. Antum keluar. Saya berhenti kajian ini. Daripada berhenti, asal antum yang keluar. Antum matikan HP. Setiap datang kajian, matikan HP. Hormati majelis ilmu. Perhatikan itu. Antum enggak punya adab. Kalau HP itu bunyi, enggak punya adab sama sekali. Majelis ilmu dihormati oleh malaikat. Antum jangan main-main. Jangan nyalakan HP. Saya lanjutkan. Jadi kembali tentang masalah berzikir dengan bijian tasbih, ini gak ada. Dan sekarang orang bersaing dengan bijian tasbih itu. Iya. Bersaing dengan macam-macam sudah. Ada yang harganya murah, ada yang mahal, ada yang dari segala macam lah, dari kayu-kayu yang mahal. Ini bukan dari Islam. Dan yang pakai biasanya siapa? Orang-orang tarekat biasanya yang pakai. Dan diikuti yang lainnya. Dalam Islam enggak ada. Antum baca deh. Terutama bagi para pelajar, thalibul ilm, penuntut ilmu dan para ustaz yang saya ingatkan. Antum baca kitab aslinya Syekh Bakar Abu Zaid tentang as-subhah, hukmuha wa tarikhuha. Jadi antum baca tuh, teliti nanti bagaimana sejarahnya dan disebutkan marajinya oleh beliau. Itu di antara kelebihan Syekh Bakar Abu Zaid, disebutkan marajinya. Antum baca itu. Dan itu gak boleh, dan itu pendapat yang kuat tentang bid'ahnya. Syekh Albani sudah menyatakan jauh sebelum Syekh Bakar Abu Zaid, mungkin 60 tahun yang lalu Syekh Albani sudah mengatakan bahwa berzikir dengan bijian tasbih itu adalah bid'ah dalam kitabnya Silsilah Hadith Ad-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah. Syekh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah yang wafat tahun 96 Hijriah berkata, mereka membenci jimat baik yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Yang dimaksud dengan mereka adalah sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Mereka mengharamkan jimat secara keseluruhan. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Jadi mereka para sahabat Ibn Mas'ud itu membenci jimat itu, apakah dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Karena memang enggak ada dan enggak boleh. Nabi enggak ada mencontohkan jimat itu. Sekarang jadi gantungkan ayat di mobil, di rumah. Dan juga kalau antum lihat di dalam Islam enggak ada tuh rumah dikasih kaligrafi, ya enggak ada Al-Qur'an. Kan dijadikan tuh ayat kursi, mesti ayat kursi. Kenapa? Supaya ngusir setan. Padahal di rumahnya banyak setan. Gimana bisa terusir dengan pajangan? Gak bisa. Harus diapakan? Dibaca. Dan dibaca dengan hati dia. Dia pahami dengan hatinya betul-betul karena Allah, itu insya Allah akan bisa mengusir setan. Tapi ditempel, gak bisa. Maka gak ada contoh dari salafus saleh itu memajang ayat Al-Quran baik itu di rumahnya maupun di masjid. Gak ada. Tidak ada. Dan itu bukan fi'lu salaf. Gitu. Pernah Syekh bin Bas juga ditanya tentang masalah itu. Apakah ada sahabat-sahabat menggantungkan ayat Al-Quran? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Itu enggak boleh. Gitu. Al-Quran diturunkan Allah untuk diapakan? Dibaca, dipahami, dan diamalkan Al-Quran. Bukan untuk dipajang. Jadi masjid juga kan rata-rata masjid itu. Adapun orang mengatakan kan di Madinah juga. Itu kan bukan dari zaman Rasulullah SAW, bukan dari zaman sahabat, bukan dari zaman tabi'in, bukan dari a'imah, bukan. Belakangan aja. itu ada gitu. Belakangan itu di abad-abad, kira-kira abad 10 atau abad 11 atau abad 12 mulainya itu. Enggak ada itu dari zaman Rasulullah SAW. Mulai penulisan-penulisan itu baru aja belakangan. Dan pemerintah sudah diingatkan oleh para ulama untuk menghapus, tapi enggak dihapus. Takut jadi fitnah bagi umat Islam dunia, mengkritik tentang kenapa Masjid Nabawi kok masih ada itu. Sampai sekarang masih ada tulisan-tulisan itu. Dan itu enggak boleh, dan dari zaman Nabi tidak ada tulisan. Khulafaur Rasyidin tidak ada. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah tidak pernah ada itu. Zaman A'imah yang empat juga tidak ada, seterusnya ada. Belakangan aja itu ada. Dan itu enggak boleh ditiru. Ya mesti harus bersih, enggak ada tulisan Al-Qur'an, tidak ada. Al-Qur'an tempatnya dibaca dan di hati kita nanti hafalkan dan untuk diamalkan. Dan kadang juga yang nulis juga enggak bisa baca. Pengurus masjid juga nulis, suruh baca pengurus masjidnya. Itu apa tuh Pak? Ayat tuh tiang tembok. Saya juga enggak bisa baca. Antum tanya deh, saya pernah nanya. Antum tanya deh. Yayasannya kayak pengurus masjidnya, ketuanya gitu atau ustadznya. Itu ayat yang ditulis tuh apa? Saya juga enggak tahu tuh apa ustaz. Allahul musta'an. Ya begini dia baca enggak ditulis, enggak tahu. Bacanya enggak bisa. Paham juga enggak. Ya buat apa ditulis? Hiasan, enggak boleh. Untuk hiasan masjid Nabi larang kan. Ma umirtu bitasyidil masajid. Ma umirtu bitasyidil masajid. Aku enggak perintah, enggak diperintah untuk menghias masjid. Dilarang menghias masjid. Masjid yang penting bersih masjid. Tapi menghias masjid enggak boleh. Dan di antara tanda kiamat kata Nabi apa? La taqumu sa'ata yatabahan nas bil masajid, kata Rasulullah SAW. Tidak terjadi kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Nah ini yang terjadi sekarang ini, enggak boleh. Terutama dengan tulisan kaligrafinya segala macam, enggak ada itu. Kita lanjutkan. Sa'id bin Jubair rahimahullah yang wafat tahun 95 Hijriah berkata, barang siapa yang memotong sebuah jimat dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Artinya barang siapa yang memotong sebuah jimat dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Artinya pahalanya besar memotong jimat. Tapi ini perhatikan ya, ini pertama buat kita dulu, menjadi keluarga kita yang memang di bawah kekuasaan kita, anak atau istri atau keluarga kita atau ponakan kita yang memang di bawah kekuasaan kita. Langsung kita putusin gak apa-apa. Tapi orang lain nanti dulu. Bisa ribut nanti. Gak boleh. Tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar ada adabnya. Ada syaratnya. Ada kaedahnya, ada ketentuan. Saya bawakan dalam buku amar ma'ruf nahi mungkar. Antum bisa lihat tuh. Dalam buku amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tadi hadis-hadis yang tadi saya bacakan juga tuh. Tentang khotib-khotib yang dia disiksa di neraka ada di buku itu. Di buku amar ma'ruf nahi mungkar. Saya bawakan itu. Jadi antum, perkataan Sa'id bin Jubair memotong sebuah jimat paling sama itu zaman beliau, di zaman semua orang itu melaksanakan sunnah, sedikit sekali yang bid'ah atau syirik, sunnah. Jadi sunnah itu punya kemuliaan, punya izzah zaman itu. Kalau sekarang yang banyak apa? Bid'ah, syirik dan maksiat sekarang yang muasa. Sunnah sedikit gitu. Jadi antum ketika dapat yang seperti ini, ya kembalikan kepada kaidah-kaidah yang ada. Itu nggak bisa kita langsung putuskan, bisa ribut nantinya, nggak boleh. Perkataan seperti ini tentu saja tidak akan diucapkan tanpa dasar wahyu yang jelas, sehingga ucapan dapat dianggap sebagai hadis mursal atau hadis yang diriwayatkan seorang tabi dari Rasulullah SAW, karena Sa'id bin Jubair seorang tabi'i. Tanpa menyebutkan nama sahabat, dan ia termasuk seorang pembesar tabi'in, maka hadis mursal semacam ini menjadi hujjah bagi yang menjadikannya sebagai dalil. Wallahu a'lam. Ya sampai dulu soal Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah baik. Insyaallah syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, hanya beberapa pertanyaan saja yang dapat kami ajukan. Yang pertama ada pertanyaan Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan rukun akhlak yang kedua mengenai iffah, yaitu tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, apakah mengharapkan bantuan tenaga dan belas kasihan dari manusia agar selalu dibantu itu juga termasuk ke dalam poin ini? Berdosakah kita jika sewaktu-waktu menolak saat saudara kita yang mampir setiap hari meminta bantuan kepada meminta bantuan tenaga kepada kita agar mendidik hatinya untuk tidak bergantung kepada makhluk? Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Pertanyaan tadi berkaitan tentang iffah. Iffah ini ya kita minta kepada Allah Taala. Dan di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis ini sahih dari Muslim. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan kecukupan. Ya, seorang mukmin harus seperti itu. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi kaitannya berkaitan dengan seorang minta bantuan kepada saudaranya, baik itu bantuan uang maupun tenaga. Kalau bantuan uang, kalau memang dia saudara yang tidak mampu, memang dia gak mampu, dia miskin, gak punya apa-apa, kita bantu. Karena apalagi kepada saudara-saudara kita yang memang susah, kita bantu. Sebab saudara itu lebih utama daripada orang lain. Saudara kita miskin, ada orang miskin yang lain. Yang pertama dahulukan siapa? Saudara kita yang miskin. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin. Dan kamu berikan haknya sanak kerabat kamu, baru orang-orang miskin. Dan Allah juga menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Ketika kita infak nih, kita infak, pertama kali yang kita dahulukan orang tua kita, kemudian sanak kerabat. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bi alim. Surah Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepada kamu, kepada siapa kita infakkan, kepada siapa kita sedekah, kepada siapa kita salurkan harta kita? Pertama kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat, orang-orang anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Apa yang kamu infakkan, maka Allah mengetahui. Artinya kita sembunyi-sembunyi, Allah yang tahu, jangan riya. Itu yang pertama berkaitan dengan uang. Yang kedua berkaitan dengan tenaga. Kalau memang saudara kita, memang dia ada penyakit, atau dia udah gak mampu. Karena ada saudara kita yang memang udah gak mampu, atau dia lumpuh, atau dia sakit, yang perlu bantuan tenaga, itu bantu. Tapi kalau dia sehat, ya jangan minta bantuan. Kecuali kepada anaknya. Bapak anaknya wajib dia membantu orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah lemah, enggak mampu, itu kewajiban dia. Bahkan itu ganjarannya besar. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa kita harus berusaha bagaimana membantu orang tua kita. Tapi kalau orang lain, itu kita enggak usah minta bantuan. Kecuali kalau memang yang pekerjaan-pekerjaan itu harus dikerjakan dengan bersama, bersama kaum muslimin. Kalau bersama kaum muslimin, termasuk kepada ta'awun alal birri wa taqwa. Gitu. Jadi pada akhirnya kita jangan minta baik itu uang atau bantuan dari orang lain, tenaga atau yang lainnya. Kecuali memang sesuatu hal yang memang harus dikerjakan sama-sama. Apakah itu saudara atau masyarakat yang sama, kembali kepada ayat wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan tolong melong perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong melong perbuatan dosa dan permusuhan. Iya, yang lain silakan. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan. Ada pertanyaan ya Ustaz, mohon nasihat bagi kami yang mencoba untuk mengambil ilmu dari para Ustaz Sunnah agar bisa istiqomah, yang sebagiannya kami ikuti dakwahnya di media sosial seperti di Facebook dan lain-lainnya. Selain nasihat-nasihatnya, kami juga sering mengikuti postingan kegiatannya. Namun semakin kami ikuti, ternyata kami semakin mengetahui aib-aib Ustaz tersebut, sehingga menjadikan kami berpikir kembali untuk mengambil ilmu darinya. Dan kami pikir juga hal tersebut bisa menjatuhkan kewibawaannya. Kami ingin memberikan nasihat, namun siapalah kami? Bagaimana penilaian Ustaz mengenai kondisi demikian? Allah musta'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang nuntut ilmu, hukumnya wajib. Kita wajib nuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nuntut ilmu pada asalnya kita datang ke majelis ilmu seperti sekarang ini antum datang. Antum datang ke majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf, antum datangi. Selama akidahnya benar, manhajnya benar, kita lihat, antum datangi. Dan itu menuntut ilmu wajib, wajib gitu. Tapi tetap kita melihat kepada orangnya. Kalau orangnya dia tidak benar, dia cacat dan dia banyak melanggar syariat, ya masih banyak ustadz yang lain yang kita bisa belajar. Cuma kalau antum tahu dan antum dekat dengan ustadz itu, antum kasih nasihat. Karena kalau antum gak kasih nasihat, siapa yang kasih nasihat gitu. Karena banyak ustadz yang ceramah dan banyak cacatnya, banyak kekurangannya, antum datangi. Kalau antum tidak datangi, siapa lagi yang menasihati dia? Antum boleh buka aibnya dia, gak apa-apa, itu manfaat untuk dia. Karena kalau gak gitu gak tahu nanti dia kesalahannya. Bahkan ulama salaf itu senang kalau dia didatangi kemudian dinasihati. Itu ulama salaf itu senang. Gak seperti sekarang orang gak senang kalau dinasihati, justru senang. Dikatakan oleh Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau rahimahullah, waqad kana salafu yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim wa nahnu al-an fil ghalibi abghadu an-nasi ilayna man yu'arrifuna uyubana wa hadha dalilun ala dha'fil iman. Kata beliau, dulu ulama salaf itu senang kalau ada orang yang mengingatkan mereka tentang aib-aibnya. Atau orang itu datang kepada dia berdua, bukan depan umum, mengingatkan, kamu ini salah, kamu ini begini, kamu punya. Banyak deh diingatkan tentang istrinya, tentang anaknya, tentang tingkah lakunya dia. Diingatkan berdua dan datang ke rumahnya. Langsung. Itu senang. Yuhibbun, antum bilang, yuhibbun. Senang kepada orang mengingatkan dia. Ala uyubi. Wa nanul an fil ghalib. Dan kita sekarang, ini beliau wafat pada abad ke-7 ya. Dan kita sekarang ini, kata beliau, abghadun nasi ilaina man yu'arifuna yubana. Kita sekarang ini umumnya itu benci, sangat benci kepada orang yang mengingatkan kita tentang aib-aib kita. Jadi kalau diingatkan si dai tentang aibnya, marah kita pada orang itu. Mesti terima kasih. Terima kasih, bersyukur kepada Allah. Dan ini menunjukkan kepada apa? Dha'ful iman, kelemahan iman kita. Kemudian kata beliau lagi, fa innal akhlaqa sayyi'ata kal aqaribi law anna munabbihan tunabbihuna ala anna tahta thawbi adina aqraban la taqalladna lahu minnatan washtagalna biqatliha wal akhlaqu radi'atu a'zamu dararan minal aqrabi alam la yakhfa. Kata beliau, kata Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, sesungguhnya akhlak yang jelek itu seperti kalajengking. Kalau ada orang mengatakan kita bahwa di bawah baju kita itu ada kalajengking, kita akan ikut kepada dia. Terima kasih kepada orang itu, dan kita berusaha bagaimana membunuh kalajengking. Ada, kita pakai baju ini ada kalajengking di baju kita. Ada orang ngasih tahu itu ada kalajengking. Langsung kita sibukkan bagaimana membunuh kalajengking itu. Dan akhlak yang jelek lebih berbahaya dari kalajengking itu. Dari ini lebih bahaya. Ini enggak. Makanya perhatikan tuh, kalau ada orang ingatkan kita tentang sesuatu itu bagus. Jadi kalau tadi dikatakan kita belajar sama ustaz itu, ternyata ustaz itu banyak kekurangannya, antum datangi, datangi. Dan cari ustaz yang memang dia mengajarkan dan dia mengamalkannya. Tapi untuk cari ustaz yang sempurna tidak mungkin ada sama sekali. Mustahil. Karena kita enggak sempurna gitu. Tapi kalau dia jelas-jelas depan mata dan orang semua tahu dia melakukan perbuatan yang haram atau bid'ah, ya jangan belajar. Kan dilarang kita belajar. Di antara tanda kiamat, belajar kepada siapa? Al-bid'ah. Inna min asyratis sa'il talmas al-ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat, yaitu orang belajar kepada al-bid'ah. Enggak boleh. Jadi tetap kita lihat kepada yang mengajarkannya. Tapi untuk sempurna gak mungkin. Cuma sekarang kesian kalau dia udah ngajar dakwah kemana-mana dan kita tahu betul bahwa dia punya aib yang banyak, kenapa kita biarkan dia? Antum datangi. Antum kesian dengan orang itu mestinya. Antum datangi. Antum janji dengan dia, ustaz saya mau ketemu ustaz. Perlu, ada yang perlu disampaikan. Kapan waktunya bisa ustaz? Ketemu. Sampaikan, kena masalah. Insya Allah senang. Orang-orang ulama salaf itu senang kalau diingatkan dengan sesuatu. Kan itu nasihat, bagus, bagus. Tapi antum juga harus terus belajar mengkaji yang pokok dalam kajian itu tentang apa? Akidah, tauhid, gitu. Kemudian juga belajar tentang akhlak. Banyak ini juga kekurangan-kekurangan akhlak yang ada di kalangan para dai juga banyak. Jadi ingatkan dengan cara yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, yang lain silakan. Alhamdulillah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang tiga kami ajukan. Nah, ada pertanyaan Ustaz mengenai jimat. Sering kami ketika masuk ke rumah makan, di situ ditemukan, kami mengetahui dan melihat ada digantungkan suatu jimat penglaris, baik itu berupa foto ataupun jimat lainnya. Bolehkah kita tetap makan di tempat tersebut, Ustaz? Yang harus anda perhatikan, ada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita mampu untuk menegurnya, ada yang kita gak mampu. Kan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi kaitkan dengan apa? Dengan istita'ah. Semua kewajiban itu berkaitan dengan istita'ah. Nabi bersabda SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bihi, fa illam yastati' Pemisahan. Faillah misafi, faikali. Wadalika, adzaful iman. Hadis ini sahih Muslim dan yang lainnya. Barang siapa melihat kemungkaran diroba dengan tangannya, kalau dia enggak sanggup dengan lisannya, kalau enggak sanggup dengan hatinya, dan itu selama-lama iman. Karena kita tahu bahwa itu jimat. Kalau memang bisa kita ingatkan, sama aja seperti kita masuk rumah makan atau mall ada musik, kita enggak mampu untuk mematikannya kan? Mampu kan kita masuk di mall, matikan. Sama dengan rumah makan itu juga, musik. Itu di luar kemampuan kita. Kan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kamu. Kalau memang kita bisa tahu ini rumah makan, ada musik, kita minta tolong dikecilkan. Awal dikecilkan dulu. Kalau matikan enggak mau dia. Masih terdengar kita lagi makan. Tolong dong matikan, saya mau ngobrol, enggak bisa ngobrol saya. Jadi cara juga harus bagus kita. Kalau enggak, diusir kita. Kalau di Arab itu, di tanah-tanah Arab, kita biasa naik bis dulu. Kalau naik bis kan supirnya musik-musik. Kita minta tolong dimatikan musik. Mak enggak marah. Kata dia, ilta baro. Kata dia, ilta baro, ente keluar dari bis ini. itulah baro, ini keluar maksudnya. Disuruh keluar kita. Jadi dia enggak mau. Jadi mungkin caranya kecilin, saya mau tidur gitu. Kan ada adab juga. Nanti udah kecilin masih kedengeran, saya enggak bisa tidur, matikan gitu. Di rumah makan juga begitu caranya. Antum tolong kecilin aja, kecilin. Saya juga sama seperti masuk rumah makan dan begitu. Saya kecilin, saya enggak bisa nih. Saya mau makan, saya mau ngobrol, masih terdengar, tolong dimatikan. Nah, matikan. Nanti kalau saya udah keluar, antum nyalakan lagi, gak apa-apa, terserah antum. Tapi kalau bisa, jangan pakai musik. Cuma gak bisa kan, karena awal dakwanya gak seperti itu gitu. Kamu sih dari awal. Dan yang sayang lagi, kadang-kadang juga orang-orang yang sudah ngaji punya rumah makan, rumah makannya ada musik gitu. Ustadznya yang dekat dengan dia, diam aja gak negur gitu. Dan itu kejadian. Saya pernah masuk satu tempat rumah makan yang ustaz itu dekat dengan orang ini, dekat betul, luar biasa ustaz. Tapi kok enggak tegur? Saya tegur. Tapi kan mesti saya pulang atau saya pergi mesti nyalain lagi. Tuh kenapa ustaz itu enggak mau tegur? Dianggap bahwa musik itu sebagai apa? Panglaris sama dengan jimat tadi. Ya kan? Musik sebagai panglaris. Kalau enggak ada musik, enggak ada yang makan. Musik enggak ada itu semuanya. Sama dengan jimat tadi. Kalau bisa kita tegur, kita tegur. Sekarang kebutuhan kita dengan rumah makan itu untuk apa? Makan. Kita enggak ada lagi tempat kecuali tempat itu. Kecuali ada tempat yang lain, begitu kita masuk jimat, cari tempat yang lain. Kalau masih ada pilihan. Tapi kalau kita lagi dalam perjalanan luar kota, kita enggak ada tempat lain kecuali itu. Kalau enggak kita lapar. Terpaksa kita, dalam kondisi terpaksa. Tapi tetap kita berusaha bagaimana mengingatkan orang itu dengan cara yang baik. Tujuan kita bagaimana kita bisa makan di tempat itu dan juga ini bisa hilang jimat itu. Jangan tuh lihat kepada maslahat dan mafsadah. Enggak bisa langsung jimat, enggak boleh makan. Dulu ada tuh anak-anak seperti itu. Itu masuk, udah pesan segala macam, ada jimatnya. Kita keluar. Loh, antum enggak punya adab. Sehingga jelek orang itu. Oh, kalau jenggot-jenggot hati-hati nih. Jadi punya kesan yang tidak baik gitu. Antum kalau udah lihat seperti itu, ya orang enggak usah masuk, enggak usah masuk. Kalau antum dari luar udah dengar bahwa itu musik, antum enggak usah. Tapi kalau antum mampu untuk menegur, antum tegur. Tapi di mana sekarang rumah makan yang enggak ada musiknya? Semua seperti antum masuk mall juga ada musiknya. Tapi yang kita sanggup untuk tegur, kita tegur. Kembali kepada ayat fattaqullaha masata'tum. Semua kewajiban itu tergantung kepada istita'ah. Jadi antum juga harus pandai-pandai dalam bermuamalah dalam masalah seperti ini. Jangan antum pakai kekerasan antum. Kita harus tegur sama orang yang mungkar. Tapi dengan itu jelek gitu. Akhirnya orang udah nilai kita jelek dengan itu. Tapi kalau antum bagus seperti tadi saya sebutkan, tolong kecilin, itu bagus awal. Setelah itu tolong matikan dong, saya gak bisa ngobrol, masih ada suara terdengar. Nah itu kalimat-kalimat itu sudah saya pernah coba dan berhasil gitu. Dimatikan itu oleh dia. Meskipun itu bukan tanggung jawab kita, tapi karena kita mau makan, kita mau dengar musik, gak mau gitu. Tapi ada kita gak sanggup seperti tadi. Di toko-toko besar, di mall, kita gak sanggup gitu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.